Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berwudu ada air yang namanya ma'un ghairu musta'mal, air yang tidak dipekerjakan, air yang diam, air yang tidak bergerak, tidak berputar, tidak melakukan aktivitas, tidak berguna dan menuju keadaan berbau busuk. Yang bekerja dan bergerak yang utama untuk dipakai berwudu, air yang tidak bekerja harus bervolume sangat besar untuk mungkin bisa dipakai berwudu, dengan perhitungan makin banyak air makin lamban langkahnya menuju kebusukan. Manusia-manusia modern sehari-hari tampak bekerja keras bagaikan ma'un musta'mal, air yang digerakkan, diputar, bahkan mereka bekerja sangat keras. Banyak tempat jualan yang buka 24 jam. Manusia modern bergerak, berputar, bergolak di kantor-kantor, di toko-toko, di mal-mal, pabrik-pabrik, pasar-pasar, sawah, gunung, lautan. Tapi secara rohani dan kejiwaan, pergerakan air kehidupan mereka belum tentu bisa dipakai untuk berwudu atau untuk tampil bersih di hadapan Tuhan. Maka pembelajaran yang tidak bisa dielakkan adalah ihsan. Thank you.